Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang usul khamsah mu'tazilah, maka tadi pujian Syekhul Islam untuk Al-Wahidi, beliau katakan Al-Wahidi adalah muridnya Tha'alabi, akan tetapi Al-Wahidi itu lebih menguasai bahasa Arab daripada As-Sa'alabi. Dan perlu diketahui bahasanya As-Sa'alabi ini terkenal sebagai pakar bahasa Arab. Buku beliau yang paling populer di bahasa Arab judulnya Fiqhul Lughah. Fiqhul Lughah karya As-Sa'alabi. Dan Fiqhul Lughah adalah salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab. Dan termasuk buku induk, buku pokok dalam cabang ilmu fiqhul lughah adalah fiqhul lughah karya As-Sa'alabi. Meskipun demikian, Syekhul Islam memuji Al-Wahidi dengan ungkapan yang tadi telah kita baca. Kemudian tentang usul khamsah dari Mu'tazilah, yang kedua adalah al-adil. Dan adil menurut Mu'tazilah yatadhamman kontennya, isinya adalah at-taqdzib bil qadar, mengingkari takdir. Dan takdir yang dimaksudkan adalah khalqu afalil ibad. Bahwasanya perbuatan manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Demikian juga bahasanya Allah itu menginginkan al-kainat, terjadinya berbagai macam peristiwa. Dan al-qudrah ala syai', dan Allah lah yang menghendaki al-qudrah, kuasa atas segala sesuatu. Dan di antara Mu'tazilah ada yang mengingkari qidam al-alam wal-kitab, atau qidam al-ilmi wal-kitab. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pengetahuan yang dulu tanpa awal tentang apa yang akan terjadi. Wal kitab, dan adanya pencatatan lauhil mahfud sebelum terjadinya segala sesuatu. Walakin hadza qaulu a'immatihim, akan tapi yang Mu'tazilah sampai derajat mengingkari ilmu dan kitabah itu adalah perkataan para imam-imam pendahulu Mu'tazilah. Maka sebagaimana di pelajaran masalah takdir menurut Ahlu Sunnah, bahasanya ada empat poin yang wajib diimani berkaitan dengan takdir supaya seorang itu memiliki akidah yang benar. Ini adanya al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Allah tahu segala sesuatu sebelum terjadinya. Kemudian al-kitabah, Allah catat itu semua apa yang akan terjadi, seluruh apa yang akan terjadi di lauhil mahfud. Kemudian al-masyiah dan al-khalq. Kemudian Allah mengendaki terjadinya segala sesuatu, kemudian Allah menciptakannya. Maka Mu'tazilah yang ekstrim itu mengingkari empat-empatnya. Kalau sampai al-ilmu dan kitabah diingkari, tentu tiga dan empat lebih diingkari. Nih. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam di Aqidah Wasithiyah, Mu'tazilah dalam model mengingkari empat-empatnya ini sudah inqadat, sudah hilang. Di masa Syekhul Islam sudah tidak ada. Itu hanya ada di awal-awal. Awal-awal kemunculan Mu'tazilah sampai mengingkari empat-empatnya. Adapun di masa generasi belakangan, Mu'tazilah adalah mengingkari dua yang terakhir, al-masyiah dan al-khalq. Kalau Allah menghendaki terjadinya segala sesuatu dan menciptakannya. Maka di sini beliau katakan, madhab yang mengingkari sampai empat-empatnya, sampai al-ilmu dan al-kitab itu diingkari adalah ini perkataan para imam Mu'tazilah generasi awal. Wahaula alal ala madhab Zamakhsyari, sedangkan mereka-mereka itu di atas sejalan sejenis dengan akidahnya Zamakhsyari. Fa inna madhhab al-Mughirah ibn Ali wa Abi Hashim wa atba'ihim, karena sunnya sektenya dalam Mu'tazilah terdapat sekte-sekte, ada sektenya Al-Mughirah bin Ali, Abu Hashim dan pengikutnya, di sisi yang lain ada sektenya Abu Husain, wal Mu'tazilah ala tariqatihi, dan Mu'tazilah yang mengikuti jalan ini, madhabnya Abu Husain, nau'an, ada dua macam, masyayikhiyah dan khusyabiyah. Boleh jelaskan sekte-sekte di Mu'tazilah. Saya tidak tahu secara lebih detail gimana pandangan khusyabiyah dan masyayikhiyah. Ya, maka ini yang kedua, yaitu prinsip yang kedua, prinsip akidah atau yang kedua dari Mu'tazilah, keadilan, yang intinya adalah mengingkari takdir. Takdir mana yang diingkari? Kalau generasi awalnya sampai 4 poin takdir, 4-4 nya diingkari. Adapun generasi belakangan cuma mengingkari 2 poin terakhir dari takdir, yaitu al-masyiah dan al-khalqu. Allah menghendaki terjadinya segala sesuatu dan menciptakannya. Kenapa ini disebut adil? Karena mereka katakan jika ada takdir, maka Allah zalim. Karena Allah mentakdirkan orang untuk berbuat maksiat, kemudian Allah menyiksanya. Menyiksa mereka di neraka karena maksiat yang telah Allah takdirkan. Nah, menurut mereka ini kezaliman. Supaya Allah bebas dari kezaliman, maka maksud mereka baik, niat mereka itu bagus, sesatnya dalam cara untuk mewujudkan niat yang bagus tadi, agar Allah tidak zalim, maka takdir perlu diingkari. Sehingga manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri, kemudian ketika dia melakukan maksiat, ya dia berhak untuk dihukum. Sedangkan Ahlu Sunnah meyakini hal ini tidaklah bertentangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan segala sesuatu itu tidak bertentangan dengan keadilannya. Allah menciptakan segalanya, baik kebaikan ataupun keburukan ataupun maksiat, demikian juga Allah lah yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia, namun manusia itu sendirilah pelakunya. Dan dia pelakunya bukan hanya majasi, namun hakiki adalah pelakunya. Sehingga dia pun manusia layak untuk bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya, sehingga mendapatkan hukuman jika itu adalah tergolong kemaksiatan yang tidak Allah maafkan. Kemudian yang ketiga adalah kedudukan di antara posisi, di antara dua posisi. Maka yang dimaksudkan indah menurut mereka orang fasik, yaitu pelaku pelaku dosa besar, itu la yusamma mu'minan biwajhin minal wujuh. Tidak bisa disebut mukmin dari sisi manapun. Lain hanya dengan Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah, fasik pelaku dosa besar itu mukmin, namun mukmin ala wajhin muqayyad. Mukmin naqisul iman, tidak ala wajhil mutlaq. Tidak dalam bentuk mukmin begitu saja. Namun ada kalimat atau kata penyerta setelah itu, mukmin fasik atau mukmin naqisul iman. Nah, kalau mereka mengatakan tak ala wajhil mutlaq, ala wajhil muqayyad, tidak bisa. Kamal yusamma kafiran, sebagaimana pelaku dosa besar itu juga tidak disebut kafir. Tidak disebut kafir. Fanazzaluhu baina manzilatain. Maka mereka letakkan fasik itu di antara dua posisi. Posisi iman dan posisi kafir. Bahasa lebih sederhananya, pelaku dosa besar, pencuri dan semacam itu, dalam akidah Mu'tazilah, sudah keluar dari iman, namun belum masuk dalam kafir. Di dunia. Ini manzilah baina manzilatain, itu adalah pembicaraan Mu'tazilah fi ahkamid dunia. Fi ahkamid dunia. Pelaku dosa besar, mencuri, koruptor dan yang lain, sudah tidak lagi mukmin, sudah tidak lagi muslim, sudah keluar dari iman dan Islam. Apakah kafir? Nah, tidak. Lalu tengah-tengah. Maka mereka meyakini manusia di dunia itu ada tiga jenis. Mukmin kafir, kemudian tidak mukmin tidak kafir. Adapun keyakinan ahlu sunnah, manusia di dunia ini dua jenis saja, mukmin kafir. Kafir ini ada kafir sorohah, terang-terangan, ada kafir munafik. Namun munafik kafir, bukan kelompok tersendiri. Kemudian sedangkan status pelaku dosa besar di akhirat, itu mereka bahas di bab infadul wa'id. Kalau manzilah baina manzilatain itu membahas tentang pelaku dosa besar fi hukmi dunia, adapun infadul wa'id adalah pelaku dosa besar fi hukmil akhirah, di statusnya di akhirat menurut keyakinan Mu'tazilah. Ya, indahum menurut mereka maknahum maknanya anna fusaqal millah. Fusaqal millah istilah untuk ahlul kiblat, seorang muslim yang melakukan maksiat yang statusnya dosa besar. Ya, dalam artian sama dengan fusaqul millah itu sama dengan, atau disebut juga kalau di akidah wasitiyah Syekhul Islam menyebutnya fasikun milli. Ya, fasikun milli, millah. Dari kata-kata millah kemudian diberi ya nisbah. Fasikun milli. Ini maksudnya adalah fasik asghar, bukan fasik akbar, yang merupakan sama dengan kekafiran. Maka dalam keyakinan mereka, mukhaladuna finar, itu kekal di neraka. Ini. Tidak bisa keluar dari neraka, baik dengan syafaat ataupun yang lainnya. Nah, maka dalam masalah hukmil akhirah, untuk pelaku dosa besar, Mu'tazilah kama taqul khawarij. Sama persis dengan akidahnya khawarij. Jadi perbedaan khawarij dan Mu'tazilah terhadap pelaku dosa besar, itu cuma fi hukmi dunia. Fi hukmi dunia, dalam hukum dunia, dalam keyakinan khawarij, pelaku dosa besar atau jumhur khawarij, untuk lebih detailnya, lebih pasnya, jumhur khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Keluar dari iman dan sudah kafir. Itu fi hukmi dunia, di hukum dunia. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan sudah keluar iman, sama. Sudah keluar iman, namun belum kafir. Gimana fi hukmil akhirah? Sama. Mu'tazilah seragam dengan khawarij. Sama-sama mukhalladun finnar, kekal di neraka. Nah, karena mereka kekal meyakini bahasanya orang fasik, fasikul milli atau fusakul millah itu kekal di neraka, maka mereka mengingkari syafaat. Dalam artian syafaat yang mengentaskan, yang bisa menyebabkan keluarnya pelaku maksiat di neraka kemudian pindah ke surga. Maka ini diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka seragam, sepakat dalam masalah ini, mengingkari syafaat. Dan meyakini, karena meyakini bahasanya pelaku dosa besar kekal di akhirat. Maka orang yang mengingkari syafaat dan mengingkari adanya jahannamiyun, mantan penghuni jahannam yang masuk surga. Maka ini keyakinan semacam ini adalah akidah Khawarij dan Mu'tazilah yang masih berkembang sampai hari ini. Kemudian poin berikutnya yang kelima, usul khamsah, poin yang kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya tadumman isinya, indah menurut Mu'tazilah adalah bolehnya memberontak terhadap penguasa dan memerangi penguasa bisayib dengan pedang, dengan angkat senjata. Maka mereka pemberontakan itu diberi nama oleh Mu'tazilah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mereka semangat melakukan pemberontakan itu karena mengusung slogan ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, jihad dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan untuk kemudian menjadi untuk berakidah dengan akidah Mu'tazilah dalam masalah ini cukup jawaz. Kata-kata jawaz perlu digarisbawahi. Bolehnya memberontak, tidak harus. Apakah kemudian kemudian jadi pemberontak secara real? Tidak, itu perkara lain itu. Namun bolehkah diberontak jika dia adalah penguasa yang dianggap zalim? Boleh. Ya, boleh jadi sekedar membolehkan meskipun dia cuma duduk saja. Enggak ada aksi, cuma duduk saja, jawaz. Bolehnya memberontak terhadap penguasa muslim yang zalim dan bolehnya memeranginya dengan senjata, yaitu angkat pedang untuk melawan mereka. Maka akidah Mu'tazilah cukup di jawaz. Berdasarkan perkataan Syekhul Islam, tidak harus sampai ya, wujub. Nah, wujub khuruj alal a'immah. Nah, cukup dengan jawaz. Artinya cukup sekedar berteori. Sekedar berteori. Meskipun tidak praktek karena takut mati. Meskipun tidak praktek. Ya, karena pertimbangan-pertimbangan ini dan itu. Nah, lima usul khomsa ini di Hasyabiha, Zamakhsari memenuhi dengan lima usul khomsa ini dalam bukunya. Namun dengan kalimat-kalimat diibaratkan dengan ungkapan-ungkapan yang tidak bisa diketahui oleh mayoritas manusia. Wala lima qasidihi fiha, dan mayoritas manusia tidak faham maksud Zamakhsari dengan ungkapan-ungkapan tadi, dengan ungkapan-ungkapan halus yang rapi. Ya, maka misalnya ketika dia mengingkari ru'yatullah, ketika membahas faman zuziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz, siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga maka dia sudah beruntung. Maka Zamakhsari mengatakan, dan tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada masuk surga. Kalimatnya demikian. Maksudnya apa? Tidak ada ru'yatullah. Ya masuk surga itu ya sudah itu. Itulah keberuntungan besar. Tidak ada nikmat besar melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksud Zamakhsari. Namun bahasanya demikian. Yang kalau orang yang tidak menguasai akidah Ahlussunnah secara baik, ya, menganggap itu no problem. Padahal itu ada maunya. Di kalimat tersebut ada maunya. Karena itu adalah bagian dari upaya dia untuk menyebarkan akidahnya. Ditambah dalam tafsir Zamakhsari terdapat hadis-hadis palsu dan sedikitnya kutipan atsar dari sahabat dan tabi'in. Itu untuk tafsirnya Zamakhsari. Kemudian tafsir Qutubi khairun minhu bikatsir, jauh lebih baik daripada tafsirnya Zamakhsari dan lebih dekat pada metode ahli kitab as-sunnah, orang yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, dan lebih jauh dari, lebih terjaga dari bid'ah-bid'ah dalam masalah akidah. Wa in kana kullu man kataba hadzal kutuba, meskipun tiga orang, semua orang yang menulis buku-buku di atas, tiga buku di atas, Zamakhsari, Qutubi dan Baghawi, la budda an tastamil alam mayunqat, tidak boleh tidak pasti mengandung muatan yang dikritik. Walakin yajibul adil bainahuma, akan tapi wajib adil di antara keduanya, antara hal-hal yang dikritik tentu, dan satunya wallahu alam antara hal-hal positif yang ada di buku tersebut. Wa ita idzi kulli dhi haqqin haqqahu, dan kita bersikap proporsional, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, memberikan pada masing-masing punya hak-haknya masing-masing. Sedangkan ada tafsir Ibnu Athiyah, dan ini lebih baik daripada tafsir Zamakhsari. Wa asahu naklan wa bahthan wa abad minal bidah, itu lebih lebih sahih dari sisi riwayat dan lebih bagus dari sisi bahasannya dan lebih jauh dari bid'ah. Wa istamala ala ba'diha, meskipun memuat sebagian bid'ah. Bal wa khairun minhu bi katsir, bahkan tafsir Ibnu Athiyah itu jauh lebih baik daripada tafsirnya Zamakhsari. Bal la'allahu arjahu hadhi tafasir, bahkan tafsir Ibnu Athiyah itulah lebih unggul dari tiga tafsir yang dibahas, tafsir Zamakhsari, Qutubi dan Baghawi. Akan tapi tafsir Ibnu Jarir asah min hadhihi kulliha, lebih bagus daripada semua kitab tafsir di atas. Waktama, dan di sana ada, dan ada tafsir-tafsir yang lain yang jumlahnya sangat banyak sekali, semacam tafsirnya Ibnul Jauzi dan tafsirnya Al-Mawardi. Kemudian Ibn Taimiyah juga mengatakan tadi berkaitan dengan kitab Qutul Qulub karya Abu Talib Al-Makki, maka beliau katakan kitab Qutul Qulub, qut artinya makanan pokok, qulub hati, ini sejenis dengan kitab Ihya Ulumuddin, banyak membahas tentang masalah hati, masalah tazkiyatun nufusnya. Wa amak, adapun kitab Qutul Qulub dan kitabul Ihya, tabu'un lahu fima yadhkuruhu min a'malil qulub. Maka kitab Ihya, wallahu alam ini kalimatnya, adalah tabu'an lahu mengikuti Qutul Qulub. Dalam apa yang disebutkan oleh penulis kitab Qutul Qulub tentang amal-amal hati, misalnya sabar, syukur, cinta, tawakal, tauhid, dan yang lain. Dan Abu Talib, Abu Talib Al-Makki, penulis kitab Qutul Qulub, a'lam bil hadis wal athar wa kalami ahli ulumil qulub minas sufiyah wa ghairihim min Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Talib Al-Makki itu lebih berilmu dalam masalah hadis, masalah riwayat dan perkataan para dokter hati, baik dari kalangan sufiyah ataupun non-sufiyah, dibandingkan Abu Hamid Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Ya, maka di sini kata Syekhul Islam, ahli ulumil qulub itu, ya, beliau akui bahasanya sufiyah adalah juga dokter hati, namun juga ada dokter hati yang non sufiyah. Wa kalamuhu asaddu, dan perkataan Abu Talib Al-Makki itu lebih benar dan lebih bagus tahqiqan dari sisi hasil kajiannya, dan lebih terjaga dari bid'ah. Meskipun, ini sisi negatifnya, di Qutul Qulub ada hadis-hadis dhaif dan palsu, dan berbagai hal penjelasan yang tertolak, dan ini pun jumlahnya banyak. Adapun isi kitab Ihya Ulumuddin, maka kitab Ihya Ulumuddin itu ada 4 bagian besar, ada muhlikat, ada munjiat, ya, ini bagian dari muhlikat itu bagian dari 4 bab besar Ihya Ulumuddin. Maka minal muhlikat, maka pembahasan muhlikat, pembahasan bab muhlikat yang ada di Ihya Ulumuddin. Wa amma ma fi Ihya Ulumuddin minal muhlikat misal kalam alal kibar. Sehingga misalnya, maka di sini disampaikan contohnya pembicaraan tentang masalah sombong, ujub, riya, dan hasad, dan yang lainnya. Ini isi rubu' muhlika dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka Ihya Ulumuddin itu ada 4 bab besar. Bab awal itu masalah ilmu dan tauhid. Kemudian bab kedua itu masalah fikih, dan masalah fikih di sana ada thaharah, sholat dan seterusnya, puasa, haji, zakat. Atau maaf, ini masih 1 bagian antara usuluddin, antara akidah, ilmu, bab awal itu ilmu kemudian akidah dan fikih, itu 1 bab. Setelah itu nanti adab. Bagian yang kedua adalah adab. Nanti ada adab macam-macam. Adab makan, ada adab minum, adab tidur, adab bekerja, adab menikah, dan seterusnya. Nah, nanti setelah itu muhlikat, kemudian munjiat. Kalau bahasa yang lainnya, muhlikat itu adalah akhlak madzmumah, akhlak-akhlak tercela. Munjiat, akhlak mahmudah, akhlak-akhlak terpuji. Jadi kalau bahasa di Ihya Ulumuddin, munjiat sama muhlikat. Nah, di bab muhlikat, kata beliau, yang isinya adalah pembicaraan tentang masalah sombong, ujub, riyad, hasad, dan yang lainnya, faghalibuhu, maka mayoritasnya adalah kutipan. Isi bab muhlikat itu kutipan. Mayoritasnya copy paste. Mayoritasnya adalah copy paste dari perkataan Al-Haris Al-Muhasibi dalam kitabnya Ar-Riayah. Dan Haris Al-Muhasibi adalah tokoh sufi sezaman dengan Imam Ahmad. Dan dia adalah Haris Al-Muhasibi ini secara umum, secara detail kita katakan diperselisihkan. Apakah dia dicela, dijarah oleh Imam Ahmad, namun dipuji oleh sebagian imam. Sebagian ulama yang lain memuji beliau. Dan perlu diketahui bahasanya Al-Haris Al-Muhasibi ini termasuk orang-orang yang awail penulis dalam bidang ulumul Quran. Ya, nanti akan berlanjut ada Al-Haris Al-Muhasibi kemudian seterusnya sampai kemudian Al-Itqan Yasuyuti. Nah, termasuk buku-buku awal ulumul Quran itu tulisan Al-Haris Al-Muhasibi dan dianggap itu adalah buku yang bagus. Jadi dinilai adalah termasuk buku bagus dalam ulumul Quran adalah karya Al-Haris Al-Muhasibi. Meskipun kali Imam Ahmad beliau menjarah memberikan pandangan negatif untuk Al-Haris Al-Muhasibi. Berkaitan dengan jarah beliau berkaitan dengan masalah kesufiannya atau Al-Haris Al-Muhasibi ini punya masalah dalam masalah akidah, yaitu dia tergolong waqfiyah. Dalam masalah akidah, dalam masalah kalamullah, apakah makhluk ataukah tidak makhluk, maka ada sekte namanya waqfiyah. Waqfiyah itu adalah orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah, titik. Saya enggak mau melanjutkan. Makhluk ataukah ghairu makhluk, no comment. Saya cuma mau berhenti di Al-Quran kalamullah, titik. Di situ enggak koma. Saya enggak no comment dengan makhluk ataukah ghair makhluk. Pokoknya kalamullah itu saja. Nah, Al-Haris Al-Muhasibi itu atau afwan, keliru malan. Bapaknya Al-Haris Al-Muhasibi itu yang waqfiyah. Bapaknya Al-Haris Al-Muhasibi itu yang pengikut waqfiyah. Sehingga dan Al-Haris Al-Muhasibi ini mengkafirkan bapaknya karena waqfiyahnya. Sehingga beliau tidak mau menerima warisan dari bapaknya. Karena bapaknya waqfiyah. Mengatakan kalamullah, titik, makhluk atau kakhir makhluk, tidak mau komentar. Ya, Al-Haris Muhasib inilah orang yang ketika Imam Ahmad pernah ditanya oleh salah satu muridnya, apakah pendapatmu saya bermajelis dengan Haris Al-Muhasibi, maka Imam Ahmad mengatakan, masukkan aku di rumahmu, saya ingin dengar apa yang dia katakan dalam pengajiannya. Dan kemudian setelah itu undanglah. Maka rumah orang tersebut dua lantai. Maka Imam Ahmad datang di awal malam, kemudian masuk di bagian atas rumah. Kemudian setelah itu datanglah Haris Muhasib dan murid-muridnya yang dia mengadakan acara mabit begadangan di malam itu. Isinya ada pengajian, nanti kemudian di akhir malam ada kemudian tahajud bareng, kemudian setelah itu kemudian ada muhasabah. Ini persis kegiatan mabit yang dipraktikkan oleh sebagian orang itu sudah dilakukan oleh Haris Al-Muhasibi. Imam Ahmad menyimak baik perkataan Al-Haris Al-Muhasibi setelah sholat malam. Dia kemudian ada ceramah tentang masalah hati. Setelah tahajud, sholat tahajud bareng, sudah ada ceramah tentang masalah hati. Kemudian murid-muridnya pada menangis dan seterusnya karena ceramah Al-Haris Al-Muhasibi ini. Dan Imam Ahmad pun ikut menangis. Imam Ahmad pun ikut menangis. Demikian sampai subuh. Kemudian subuh bubar. Kemudian pas azan subuh bubar. Acaranya dari ba'dal isya sampai subuh. Dengan berbagai macam kegiatan. Dohir, kalau di dohir riwayat nampaknya enggak tidur itu semalaman. Ini betul-betul lek-lekan kata orang Jawa. Tirakatan. Maka di pagi hari orang yang bertanya pada Imam Ahmad tadi kemudian naik ke atas dan melihat Imam Ahmad pun juga masih dalam kondisi menangis karena mendengar ceramahnya Al-Haris Al-Muhasibi. Apa kata Imam Ahmad? Kemudian ditanya, Ma'ro'yuk, bagaimanakah pendapatmu tentang Haris Al-Muhasibi dan pengajiannya? Maka Imam Ahmad mengatakan, saya belum pernah melihat orang yang paling bagus dalam menjelaskan masalah hati dan bicara tentang masalah hati dan ini dibandingkan dia. Perkataannya luar biasa, sangat ternyuh, sangat menyentuh dan seterusnya. Beliau mengatakan, walakin la tajlis ma'ahum. Akan tapi jangan kau ikuti pengajiannya. Karena sisi-sisi negatif yang lain yang menurut Imam Ahmad lebih berbahaya. Lebih berbahaya daripada sisi-sisi positifnya. Maka meskipun beliau puji Haris Muhasibi dalam masalah ceramah muhasabahnya, masalah hati dan seterusnya, beliau katakan tidak ada yang lebih bagus daripada ceramah beliau Haris Muhasibi, namun la tajlis ma'ahu. Jangan ikuti pengajiannya. Nah, karya Al-Haris Al-Muhasibi tentang masalah hati itu di kitabnya Ari'ayah. Dan kalau tidak salah, kitabnya Al-Haris Al-Muhasibi Ari'ayah ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Nah, perkataan Al-Haris Al-Muhasibi tentang masalah hati di kitabnya Ari'ayah ini minhuma wa makbul wa minhuma wa martud. Ada yang bisa diterima karena sejalan dengan dalil, tidak bertentangan dengan dalil, dan ada yang tertolak. Wa minhuma wa mutanaza'un fihi, dan ada yang diperselisihkan. Nah, ada ulama yang menerimanya dan ada ulama yang mengingkarinya. Dan dalam kitab ihya terdapat banyak faedah meskipun terdapat materi-materi tercela. Fa inna fi ma'at fasidah, karena di dalam kitab ihya terdapat materi yang buruk min kalamil falasifah. Yang buruk berasal dari perkataan para ahli filsafat terkait ahli filsafat kok ngomong terkait masalah tauhid, kenabian dan hari akhir. Dan itu semua ngomong tanpa pakai dalil. Dan perkataan ahli filsafat bicara tauhid tentang zat Allah, nubuah tentang kenabian, wahyu, wal ma'ad dan tentang hari akhir. Fa idza dzakara ma'rifah sufiyyah, jika Abu Hamid Al-Ghazali itu menyampaikan pengetahuan ala sufi, karena bimanzilati man akhadha aduwan lil muslimin, maka dia adalah bagikan orang yang mengambil musuhnya kaum muslimin kemudian diberi pakaian muslim. Waqat ankara a'immatuddin, dan banyak para ulama yang mengingkari Abu Hamid Al-Ghazali fi kutubi, dalam buku-bukunya. Wa qalu, para ulama mengatakan, amradahu asyifa'u. Yang bikin Abu Hamid Al-Ghazali itu sakit adalah kitab Asyifa. Yakni yang dimaksud dengan Asyifa di sini adalah Syifa karya Ibnu Sina. Dan ada satu buku fil falsafah, dalam filsafat. Wa fihi, dan dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat banyak hadis dan riwayat yang dhaif bahkan palsu dalam jumlah yang banyak. Wa fihi asya, dan dalam Ihya Ulumuddin terdapat banyak hal yang itu min aghalit sufiyah, kesalahan-kesalahan sufiyah, pendapat-pendapat sufiyah yang salah. Dan ocehan mereka yang keliru. Wa fihi ma'a dzalika, di samping hal-hal negatif di atas, sisi positifnya min kalamil masarih sufiyah. Di sana terdapat perkataan tokoh-tokoh sufiyah al-arifin, orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang arif, namun dia adalah al-mustaqimin. Tokoh sufiyah yang lurus. Yang fi a'malil qulub. Kalau Syekhul Islam tidak mencela sufiyah secara total. Kalau Syekhul Islam Taimiyah tidak menjelas sufiyah secara total, namun beliau merinci tergantung siapa. Maka ada tokoh-tokoh sufiyah yang beliau golongkan minal mustaqimin, akidahnya lurus, Ya, beliau masukkan di sini di Mustaqim ini itu Al-Junaid, kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani itu masuk di dalam pandangan Ibnu Taimiyah di bab di kelompok Mustaqimin. Nah, terdapat perkataan para tokoh-tokoh sufiyah yang mustaqim tentang amal-amal hati yang itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Wa min ghairi dzalika, demikian juga ada perkataan-perkataan mereka di bab yang lain, minal ibadat wal adab, di bab ibadah dan adab yang itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ma huwa akthar mimma yuraddu minhu. Yang perkataan-perkataan itu tersebut terlalu banyak mimma yuraddu minhu, daripada hal-hal yang tertolak. Yang diterima itu terlalu banyak daripada yang tertolak. Oleh karena itu, falihada ikhtalafa fihi istihadun nas, maka istihad para ulama berselisih faham, istihad-istihad para ulama beda-beda dalam menyikapi kitab Ihya Ulumuddin. Ada perselisihan tentang sama dengannya. Ini isinya kontennya gini-gini, mungkin secara umum bisa kita katakan sepakat. Ini ada positifnya, ada negatifnya, positifnya ini, negatifnya itu. Tahu sama dengannya apa? Mana yang ghalib? Karena menilai buku adalah manakah yang lebih dominan dan mana yang lebih berbahaya atau mana yang lebih bermanfaat. Nah, ulama berselisih pendapat. Ada yang kesimpulannya berbahaya. Maka mereka akan secara di bab tahdzir mereka akan mengingatkannya, jangan membacanya. Namun sebagian ulama yang lain, manfaatnya dinilai lebih banyak daripada bahayanya, maka mereka tidak masalah dengan Ihya Ulumuddin. Watanazza'u fihi, dan mereka pun berselisih tentang Ihya Ulumuddin. Maka perselisihan dalam masalah tahdzir itu sudah lama, ya. Ini tahdzir kitab nih. Apakah Ihya Ulumuddin itu muhadzar minhu? Adalah buku yang perlu ditahdir ataukah tidak, ya, ulama berselisih pendapat. Dikatakan oleh Syekhul Islam, para a'imah atau ulama berselisih pendapat tentangnya. Kemudian beliau mengatakan, ada pun buku-buku hadis yang terkenal semacam Bukhari dan Muslim, maka tidak ada di bawah kolong langit satu buku yang lebih bagus, yang lebih valid setelah Al-Quran dibandingkan Bukhari dan Muslim. Wabak Daumah, dan setelah Bukhari dan Muslim adalah buku yang menggabungkan hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Contohnya adalah Al-Jam'u Baina Sahihain karya Al-Humaydi dan karya Abdul Haq Al-Ishbili. Setelah itu di bawahnya adalah kitab-kitab sunan semacam Sunan Abu Dawud, Nasa'i, dan Jami' Tirmidzi. Dan kitab-kitab musnad semacam Musnad Syafi'i, Musnad Imam Ahmad, dan muwatta'nya Imam Malik. Fi ahadits wal athar wa ghairu dzalik. Muwatta'nya Imam Malik ini isinya terdapat hadis Nabi, ada athar dari sahabat dan tabi'in dan lain-lainnya, yaitu perkataan Imam Malik. Wa min ajallil kutub, dan muwatta' Imam Malik termasuk buku yang sangat berharga, sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan tidak ada di bawah kolong langit setelah Al-Quran satu kitab yang lebih valid daripada muwatta'nya Imam Malik. Yakni bidzalika, yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i dengan kalimat ini adalah masunifa ala tariqatihi, yaitu buku yang ditulis dibandingkan dengan buku-buku yang ditulis mengikuti metodenya yang sejalan dengan Imam Malik. Fa'inal mutaqaddimin, karena ulama-ulama terdahulu, Imam Malik dan sebelumnya, mereka mengumpulkan dalam satu bab riwayat dari Nabi, yaitu hadis marfu, kemudian riwayat dari sahabat, mauquf dan tabi'in, yaitu hadis maqta'. Itu gaya penulisan buku dan riwayat di zaman Imam Malik dan sebelumnya. Nah, dari berbagai macam buku yang sejenis itu, yang mengikuti metode dan pola penyusunan semacam itu, kata Imam Syafi'i, yang paling bagus adalah muwatta'nya Imam Malik. Itu maksudnya kata Syekhul Islam Taimiyah. Walam takun mudiat kutubu ra'i, dan di masa Imam Malik itu belumlah ada, belah dibuat kutubu ra'i. Ya, yang dimaksud dengan kutubu ra'i, alat itu sama kutub al-fiqih. Nama lain untuk kitab-kitab fikih. Wa ba'da hadha, jumi al-hadis al-musnad. Maka setelah itu, setelah masanya Imam Malik, barulah hadis-hadis musnad saja. Hadis yang dimaksud dengan musnad, ya, musnad di sini maknanya adalah marfu' muttasil. Maka hadis-hadis marfu', hadis-hadis Nabi kemudian dikumpulkan tanpa bercampur dengan riwayat dari sahabat dan tabi'in. Itu setelah masanya Imam Malik. Fil jam'i as-sahih, ya, misalnya pengumpulan hadis-hadis yang hanya yang sahih-sahih saja sebagaimana karya Bukhari dan Muslim. Wal kutub alati tuhabu, dan buku-buku yang dianjurkan, maka seorang itu mendapatkan pahala karena menyalinnya. Baik dia menyalinnya untuk konsumsi pribadi ataukah menjualnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah memasukkan gara-gara satu anak panah yang dipakai untuk jihad fisabilillah, Allah masukkan tiga jenis orang, tiga-tiganya Allah masukkan dalam surga. Yang pertama adalah yang membuat, kemudian yang memanah, kemudian yang memberikan bantuan. Maka pemanah itu kan perlu ada asistennya. Karena butuh panah cepat, maka kalau harus kemudian ngambil dan seterusnya itu kalah perang, kan? Kalah perang. Mau menghujani musuh kemudian dihujani panah, ya. Untuk supaya jadi hujan kan harus maka ada asisten pemanah itu yang ngolongi, yang nyerahkan anak panah sehingga dia tidak harus kemudian ngambil ke bawah kemudian masih masanglah, wah udah kepanah duluan malah, ya. Maka supaya dia manah terus, maka begitu dia selesai sudah langsung disodori, kemudian diambil, kemudian disodori, dan seterusnya. Maka yang mendapatkan, yang masuk surga gara-gara satu anak panah, kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diperselisihkan ulama ke statusnya, namun maknanya benar karena ini mimbab ta'awun alal birr wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Maka kontennya, secara konten tidak masalah, meskipun kalau teks hadisnya, kalau sebagai teks hadis Nabi, maka ini dinilai da'if oleh Al-Albani. Ya, maka Nabi katakan pembuatnya, kemudian yang memanahkannya, kemudian yang menjadi asisten pemanah. Semuanya masuk surga gara-gara panah tersebut. Maka fal kitabah kadzalik, maka penyalinan buku seperti itu. Baik untuk liantafik bi, untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan pribadi, liantafik bi ghairuhu, atau supaya diambil manfaatnya oleh orang lain. Dua-duanya mendapatkan pahala. Kemudian Syekhul Islam mengatakan tentang pertanyaan tentang kitab apa, buku mantik, logika. Adapun buku-buku logika, fatilka latastamil ala ilmin yu'maru bihi syar'an, maka itu tidaklah berisi ilmu yang diperintahkan oleh syariat. Meskipun ijtihad sebagian ulama mengantarkan kepada kesimpulan bahasanya menguasai ilmu mantik adalah fardun ala kifayah. Bahkan sebagian orang mengatakan innal ulum la takumu illa bihi, semua ilmu tidak akan beres kecuali dengan menguasai ilmu mantik. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Nah, ini perkataan Abu Hamid Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Boleh jadikan di Ihya Ulumuddin menguasai ilmu mantik sebagai syarat ijtihad, syarat mujtahid. Maka kata beliau, fahadha ghalatun azimun aqlan wa syar'an. Mengatakan bahasanya ini adalah syarat ijtihad. Orang itu ilmunya tidak beres kalau tidak menguasai ilmu logika. Maka ini satu kesalahan besar dari sisi tinjauan logika ataupun syariat. Adapun dari sisi logika dan realita, maka semua orang-orang pintar dari kalangan manusia, dari minjami asnafil mutakallimina fil ilmi, dari beragam jenis orang yang bicara tentang ilmu pengetahuan, maka mereka menata ilmu mereka tanpa mereka belajar ilmu mantik Yunani. Maka ahli fisika bicara nyusun ilmu fisika, sebagainya enggak dong ilmu mantik, belum pernah belajar matan ilmu mantik, apalagi sarahnya. Ilmu ya, misalnya kalau di dunia ilmu kita yang di ya, yang ada sebelum kita, ilmu kedokteran, ilmu ini macam-macam, semuanya ilmunya tertata bagus, rapi dan seterusnya, logika-logikanya juga istilahnya tertata dengan rapi, sistematis dalam berbicara, dan tanpa mereka belajar ilmu mantik. Karena alasan ulama yang mengatakan sangat pentingnya ilmu mantik ini, ilmu mantik inilah yang mengajari orang untuk sistematis dalam berkata, sistematis dalam berbicara, sistematis dalam berargumen. Ternyata kita jumpai buku-buku di berbagai macam bidang ilmu, ilmu-ilmu duniawi terutama, dan demikian juga ilmu syar'i, dan mereka demikian runtut sistematis dan tidak kenal ilmu mantik. Ada secara syariat, fa'inau minal ma'lum bid'itirar, maka satu yang telah diketahui secara pasti dalam Islam, bahasanya Allah tidak mewajibkan belajar ilmu mantik Yunani. Tidak Allah wajibkan atas para ulama dan atas orang-orang yang beriman. Wa amma huwa fi nafsihi, adapun status konten isi dari ilmu mantik, fa ba'du haqqun, sebagian bahasan di ilmu mantik itu sebagiannya benar, wa ba'duha batil, sebagiannya adalah pembahasan yang batil. Wal haq alladzi fi katsirun minhu aw aktsaruhu la yuhtaju ilaihi, dan kebenarannya ada dalam ilmu mantik, mayoritas kebenarannya, banyak dari kebenaran tersebut atau mayoritas kebenarannya bukanlah satu hal yang urgen dan dibutuhkan. Wal qadar alladzi yuhtaju ilaihi minhu fa aktsarul fitar salimah tastaqillu bihi, sedangkan kadar yang dibutuhkan dari ilmu mantik, maka mayoritas orang yang fitrahnya masih sehat itu bisa mendapatkannya tanpa belajar ilmu mantik. Nah, yang bagus di ilmu mantik misalnya logika silogisme, itu orang tidak perlu belajar ilmu mantik juga tahu. Silogisme nggak pakai belajar ilmu mantik secara khusus. Maka orang untuk membuat kesimpulan ada premi A dan premi B, nih, dalam bahasa ilmu mantik muqaddimah al-ula, muqaddimah thaniyah, kemudian natijah. Semua orang, semua manusia makan. Budi manusia. Nah, kesimpulannya budi makan, silogisme itu ada di pelajaran ilmu mantik. Nah, dalam bahasa kita disebut silogisme. Nah, untuk silogisme semacam ini mungkin itu diantara contoh yang dibutuhkan, orang itu berpikir secara silogisme itu dibutuhkan, namun nggak pakai belajar mantik, orang dengan fitrahnya sudah ngerti. Ya kalau semua orang makan budi, semua manusia makan budi manusia, ya sudah, nggak perlu orang belajar matan mantan kitab mantik, orang udah ngerti kesimpulannya budi makan karena dia manusia. Ya, maka dan kadar yang dibutuhkan oleh orang, mayoritas orang yang masih punya fitrah yang sehat itu bisa mengetahuinya tanpa perlu belajar ilmu mantik. Dan ilmu mantik itu wal balik lah yang tafi' bihi, yang orang yang bodoh tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu mantik. Wa dzaki la yahtaju ilaihi, yang cerdas enggak butuh belajar sudah ngerti. Kaidah ilmu mantik, misalnya kaidah ilmu mantik ketika kita katakan jempol dekat dengan telunjuk, telunjuk dekat dengan jari tengah dekat dengan jari manis dekat dengan kelingking, maka tidaklah benar kemudian disimpulkan jempol dekat dengan kelingking. Ini pelajaran mantik juga. Ini pelajaran mantik. Maka ketika ini dekat A, A dekat dengan B, B dekat dengan C, C dekat dengan D, D dekat dengan E. Itu tidak bisa disimpulkan A dekat dengan E. Jauh dia, nah, udah lewat banyak hal. Ya meskipun orang yang kemudian dianggap kemudian, meskipun sebagian orang logika mantik yang sederhana ini, yang kemudian orang yang terlalu mengedepankan pemikiran, akal, itu logika yang ini sering salah. Sering salah, karena kemudian membuat kesimpulan tadi, A dekat dengan E. Dikatakan A dekat dengan B, B dekat dengan, padahal panjang kan. Kemudian kesimpulannya A dekat dengan E. Tidak, jauh lah, enggak ketemu kan. Nah, sebenarnya orang pakai fitrah sudah bisa mengerti. Orang yang cerdas enggak butuh semacam ini. Ya ngertilah. Ya. Satu logika yang keliru kemudian mengatakan A dekat dengan dekat E ketika dengan sekedar begini. Maka wadzakil ayahtaju ilaihi. Orang yang cerdas enggak butuh ilmu mantik. Wa madartu ala man lam yakun khabiran bi ulumil anbiya akthar min naf'ihi. Dan bahaya ilmu mantik untuk orang, ya, tidak untuk semua orang, namun untuk orang yang tidak mengkhabiran, tidak menguasai ilmu para nabi, yaitu ilmu syar'i, lebih banyak daripada manfaatnya. Siapa itu? Yang malam yakun khabiran, orang awam. Ya, kalau orang awam atau setengah awam, maka ilmu mantik untuk dia itu, kata beliau, lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Ya, maka ini contoh bagaimanakah tahdzir mengingatkan kaum muslimin dari buku yang mengandung bid'ah. Namun berkaitan dengan judul kaidah, ini perlu rincian. Buku yang memuat bid'ah. Apakah semua yang itu kemudian muhadhar, maka itu perlu dirinci. Atau sebelumnya, apakah semua muhadhar itu matruk? Semua yang ini diingatkan, ini ada bahayanya, itu kemudian ditinggalkan sama sekali? Tidak. Ini wajib untuk orang itu supaya waspada. Ini ada bagian-bagian tertentu dari buku ini yang perlu diwaspadai. Maka maka ketika diingatkan itu belum tentu kemudian itu maknanya ditinggalkan. Maka boleh jadi itu diingatkan, ini ada sisi-sisi negatifnya, namun tidak ditinggalkan secara total, namun perlu dirinci. Untuk orang awam, karena melihat menimbang bahasanya ini, dia tidak punya kemampuan untuk bisa membedakan, ya, maka tinggalkan. Adapun orang yang bisa memanfaatkan karena dia punya ilmu, maka dia bisa memanfaatkan dan bisa memilah dan memilih, maka memanfaatkan kitabnya Zamakhsari dalam sisi bahasa, asalkan itu bukanlah sisi bahasa yang mengandung muatan akidah, akidah Mu'tazilah, maka itu bisa dilakukan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, ya, Ulumuddin mengandung banyak fawaid. Fi fawaid kathirah. Maka orang yang bisa membedakan mana fawaid dan mana yang tidak, maka bisa memanfaatkan. Adapun orang awam, nah itu yang kemudian diingatkan untuk bahkan untuk meninggalkannya. Kalau untuk orang awam, diingatkan untuk meninggalkannya. Adapun untuk orang yang berilmu, maka diingatkan untuk waspada. Untuk waspada. Semisal Qurtubi, secara tafsir Qurtubi secara umum bagus. Beliau punya kesalahan dalam masalah sifat, takwil dalam masalah sifat. Dan para ulama tetap memanfaatkannya. Mengambil faedah darinya, membacanya, mentelaahnya. Dan itu layak bagi mereka karena mereka punya kemampuan untuk memilah dan memilih. Adapun orang awam, pemula, yang tidak disarankan untuk membaca semacam itu. Namun disarankan untuk di pada buku yang bersih sehingga semua yang ada secara umum bisa dikonsumsi. Tidak perlu ada yang dipisah, dipilah dan dipilih. Kemudian kita lihat tadi dari paparan Syekhul Islam berkaitan dengan masalah menilai, maka beliau melakukan muwazana. Sebelum menilai, meskipun ternyata di Ihya Ulumuddin apa hasil penilaiannya, ulama berselisih pendapat ya. Setelah panjang lebar tentang sisi negatif dan positifnya, melakukan muwazana, penyebutan dan pembandingan sisi-sisi negatif, sisi-sisi positif. Ya, maka anggapan sebagian orang bahasanya muwazana itu batil secara mutlak, tidak benar. Untuk mau menilai buku, person, kelompok, ada keharusan untuk menimbang ini. Karena al-hukmu lil ghalib. Hukum itu untuk yang dominan. Nah, mana yang dominan? Nah, perlu perbandingan. Perlu perbandingan. Mana yang lebih besar bahayanya atau manfaatnya? Maka perlu ditimbang posisi sisi-sisi negatif, sisi-sisi positif. Dan beliau tadi mengatakan meskipun satu buku yang mengandung hal-hal yang dikritik, itu beliau katakan ada kewajiban untuk adil. Tidak kemudian mengatakan semua isinya jelek. Nah, ada kewajiban untuk adil terhadap buku-buku yang mengandung muatan-muatan yang dikritik. Bukan karena dikritiknya hal tersebut, kemudian kesimpulannya semua isinya jelek. Tentu kesimpulan itu kesimpulan yang tidak benar. Kalau masalah konten ya ada yang positif, positifnya di bab ini, ada yang negatif di bab ini. Maka ada kewajiban adil dan i'tau kulli dhaqqin haqqahu dalam masalah mengomentari satu buku. Kemudian tadi berkaitan dengan Abu Hamid Al-Ghazali, meskipun beliau mendapatkan banyak kritikan terutama dalam Ihya Ulumuddin, namun di sisi yang lain satu hal yang patut untuk diketahui, beliau adalah ulama besar di bidang fikih dan di bidang usul fikih. Maka beliau adalah tidaklah ada tulisan tentang fikih terutama fikih syafi'iyah kecuali berhutang budi dengan Abu Hamid Al-Ghazali. Demikian juga tulisan yang mendetail berkaitan dengan usul fikih, pasti orang akan menyebut nama Abu Hamid Al-Ghazali dan kitabnya Al-Mustasfa. Ya, karena itu buku rujukan sangat penting dalam ilmu usul fikih. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.